الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ أحمد بن يحيى المزني رحمه الله تعالى disebutkan di dalam matan hadis Abdullah bin Umar yang la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan, tapi dilihat di Arba'in itu hadisnya Abdullah bin Umar ibn al-As. Empat atau lima saya ambilkan. Jelaskan ya, lihat di atas. Makan. Nah, iya, itu kadang pertama. Kalau ini dia kepada makhluk di atas ini. Atau tidak boleh untuknya dia berhukum yang mencari kebutuhan kepada selain Allah Azza wa Jalla dan selain Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha istifham fa'ashur. Pertanyaan ini adalah fa'ashur, bentuk keheranan. Wa makna dan pengertian. Ahdith ya Muhammad ila haulai al-lazina yasumun annahum amanu bina unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Heranlah wahai Muhammad kepada mereka yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan sebelumnya. Tumma hum yuriduna ayyadaharu ila Allahu. Kemudian mereka ini, mereka berhukum kepada Allahu. Alaysa qad umiru ayyakru bihi. Bukankah mereka telah diperintahkan agar mereka ingkar dengannya? Wal jawab, bala. Jawabannya adalah benar. Artinya benar mereka ini sangat mengherankan. Fakumir, sungguh mereka telah diperintahkan ayat murubi bahwa mereka ikat dengan walakin asyaitan yuridu ayyubillah walakin wa'idah. Namun asyaitan menginginkan agar dia tetap mereka dengan kesempatan yang jauh. Wa anna sakakuma ila wa'idillahi asya wa jadid dan bahwasanya paling berhukum kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah kesesatan yang jauh. Wa jarimatul uzma wa qata'ul qari, dan kriminalitas yang besar serta kesalahan yang kecil. Wa khasarul fahish, dan kerugian yang sangat jelek. La yushbihu khatar, tidaklah akan menyerupainya satu kerugian yang baik. Wa dhararun 'adzim, dan ketertipuan yang besar pula. Laisa mithluhu atau laisa mithluhu ghabam, yang tidak ada sepertinya ketertipuan yang lain. Ayatu al-insan al-haqqa wa yadhhab ila al-batil, bahwa seorang insan meninggalkan kebenaran lalu pergi menghadap kepada al-batil. Inna majari Nabi sallallahu alaihi wa sallam wal haq. Sesungguhnya apa yang datang dengannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam adalah benar. Alladhi tatma'innu ilaihi al-qulub, yang menjadi tenang kepadanya hati-hati manusia. Wa tartahu ilaihi al-nufus, dan menjadi lapang kepadanya jiwa-jiwa manusia. Hakun laisa fihi batil, suatu kebenaran yang tidak ada di dalamnya kebatilan. Fayajibu 'ala al-muslimi an ya'uda ila al-haq, maka sudah kewajiban atas setiap muslim dia kembali kepada kebenaran. Wa ayyaka hafana ilaih, dan bahwa hendaklah dia berhukum kepadanya. Li'anna dhalika maqdu ma'amallahu subhanahu ini di ayat ini kasih karena sungguhnya yang berikian itu murni apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan pada ayat-ayat yang cukup banyak min halat qawlu subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala istabihu ma'un zila ilaih wakil rabbikum ikutilah oleh kalian apa yang diturunkan kepada kalian dari orang kalian Al-Baqarah ayat yang ketiga wa'an tiba'a al-haqtu wal-liqabi mu'tibun li-gukul al-jannah wal-najari minan-na'ar dan bahwasanya mengikuti kebenaran itu serta liqab dengan kebenaran itu mengharuskan masuk ke dalam surga dan pulang daripada api neraka. Wal'amal bil-hamidati fi dunya wal-akhirah. Wal'amal bil-hamidati fi dunya wal-akhirah. Dan mengharuskan pula kepada kesudahan-kesudahan yang terpuji baik di dunia maupun di akhirat nanti. Wa innaka lata'idu dan sungguhnya engkau akan heran dikatirin minat duwali alladina muslimuna yakuluna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa ma'adhar yastawriyuna al-qawani allati ma'anzalallahu biha sultan. Perhatikan ucapan beliau. Dan sungguhnya engkau akan heran terhadap kebanyakan dari negeri-negeri yang mereka itu adalah muslimun, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, namun bersamaan dengan hal itu mereka mendatangkan undang-undang yang Allah tidak menurunkan padanya satu kekuasaan pun. Yakni yang dimaksud dengan sultan yaitu hujjah. Allah tidak menurunkan padanya satu hujjah pun. Karena mereka semata-mata mengambilnya dari akal-akal dan logika-logika mereka atau adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan mereka. Atau ada apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka dan tidak bersyukur kepada kita Allah maupun As-Sun. Wa yasukuna kitaballahi wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Mereka itu meninggalkan kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. La yasukuna al-Qur'an fi buyutihim illa fil ma'atin. Tidaklah dibaca Al-Quran itu di rumah-rumah mereka kecuali pada perayaan-perayaan atau peringatan-peringatan. Al-Maqdam yaitu peringatan-peringatan. Subhanallah. Nah, bahkan kebanyakan mereka tidak usahkan ingin membaca Al-Quran, mushaf pun tidak ada di dalam rumah. Mushaf Al-Quran tidak ada di dalam rumahnya. Yang ada di dalam rumahnya adalah sesuatu yang mirip dengan Quran, yaitu Quran. Nah, mirip tapi tentunya jauh tidak sama. Satu adalah kalam Allah Nabi berjari, yang satunya adalah kalam Al-Qalb, kalam Nas, yang di dalamnya Al-Haq wal-Baqar. Poin. Amma sunnah, ada pun hak sunnah. Fala ya Rabbi. maka mereka tidak rela terhadapnya dan tidak pula mereka mau menerimanya. Wa innama yaqbaluna ma ja'a indi ahdillahi anzu wa jalla. Hanya saja mereka itu menerima apa yang datang dari sisi musuh-musuh Allah anzu wa jalla. Sawa'un kanu mursyidin. Sama saja apakah mereka itu dari kalangan orang-orang ateis yang ingkar sama Allah. Atau dari Nasara atau dari Yahud. Wa ta'ala Allah 'azza wa jalla ma anzal al-Qur'ana illa liyuqra'a bil ma'atin. Seolah-olah Allah 'azza wa jalla tidak menurunkan Al-Qur'an itu melainkan hanya untuk dibaca dalam peringatan-peringatan. Marilah kita mulai acara kita ini dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Ya, seolah-olah semangat itu saja benar. Lebih daripada itu tidak. Nah, banyak di antara mereka yang bahkan kita kurung terhadap Al-Qur'an. Belayak Al-Qur'an. Tidak bisa baca Al-Qur'an. Bahkan sebagian mereka itu punya gelar profesor, doktor, tapi tidak bisa baca Al-Qur'an. Nah, bagian mereka yang lainnya bisa baca Quran, tapi ibarat apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, karena dari terima reaksi akal, seperti keledai-keledai yang membawa buku-buku. Dia baca Quran, tetapi dia tidak mengerti bahwa Al-Quran itu sekarang sedang mengempatkan kepalanya dari peringatan-peringatan yang di kehidupannya setiap hari dia telah membacakan Al-Qur'an. Nah, Allahu musta'an. Inilah keadaan kebanyakan dari mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sehingga mereka disebabkan karena hal itu akhirnya lebih cenderung kepada undang-undang barat. Undang-undang yang tidak diturunkan oleh Allah, undang-undang yang datangnya dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla yang itu benci kepada mereka. Nah, Allahu musta'an. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguhnya kami milik Allah dan sungguhnya kami akan kembali kepada-Nya. Di antara kerugian orang yang tidak mengerti akan para paus, dia ketika membaca Al-Quran tidak bisa ketika untuk memahami apa peringatan Allah dalam ayat, kecuali pada ayat-ayat yang memang sudah biasa dia baca dan dia tahu artinya. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mungkin butuh melihat kepada tafsirnya. Tapi banyak ayat-ayat yang secara wadah enak itu sudah peringatan kepada siapa saja yang membaca. Nah, sehingga orang yang tidak bisa bahasa Arab, sering sekali dia membaca Al-Quran dalam keadaan tidak bisa memahami apa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, ya memang sangat penting ya, kita mempersiapkan bahasa Arab yang merupakan surat Al-Quran. Inna anzalna Qur'an Arabiyyah, yang dinyatakan oleh Allah bahwa kami telah menurunkannya dalam keadaan sebagai Qur'an yang berbahasa Arab. Yang berbahasa Arab. Qul. Kemudian kata beliau, inna Allah, inna Allah, musibatun uzma wa khatarun fadihah. Sesungguhnya yang demikian itu demi Allah adalah musibah yang besar dan kerugian yang sangat buruk. Al-Muslimun ayyatahata al-Muslimun ila ghairi ma atahum Allah. Ayyatahata al-Muslimun ila ghairi ma atahum min ghairi rabbihim. Bahwasanya orang-orang Muslim mereka berhukum kepada selain apa yang datang kepada mereka dari sisi Rabb mereka. Allah berfirman, "Wajari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selain apa yang datang dengannya Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Ajari huwa haqqun la batila fihi." Yang merupakan kebenaran dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, la ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi, yang tidak didatangi oleh kebatilan tidak di hadapannya dan tidak pula di belakangnya. Haqqun la batila fihi, yang merupakan kebenaran tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa tauqidun la syirkati, dan merupakan tauhid yang tidak ada kesyirikan di dalamnya. Wa sidqun la kadzibati, dan kebenaran, kejujuran yang tidak ada kedustaan di dalamnya. Wa adlun la jawabi, dan keadilan yang tidak ada aniaya di dalamnya. Yaumun dengan makhluk di mana wali-wali tadi menjamin bagi manusia akan kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Wa yaqinu bima amr, dan mampu memelihara darah-darah mereka. Wa yahfazu quluubahum, dan kita menjaga akan hak-hak mereka. Tatman lahum bil-izzah wal-nusrah, yang akan menjamin bagi mereka dengannya kemuliaan dan pertolongan. Wal-mulku wa-s-sukuda, kerajaan dan kepemimpinan. Kama Allah ada seniman sekarang atau belum, sebagaimana wakil-wakil tadi. Kama uminat, sebagaimana telah dijamin yang demikian itu, perkara-perkara yang telah disebutkan, liman kana qablahum, bagi orang-orang yang sebelum mereka. Wallahu ta'ala yaqulu ayatan, Allah ta'ala berfirman pula, alladzina makkannahum fil ardi aqamu sholata wa atu zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar wa lillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang apabila kami kuasakan mereka di muka bumi, aqamussalata wa atuz zakat, mereka menegakkan salat, mengeluarkan zakat, wa amru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang daripada yang munkar, wa lillahi 'aqibatul umur, dan dari Allah segala keputusan setiap perkara itu. Al-Haq ayat yang pertama. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul ayatan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pula, wa anallahu alladzina amanu minkum wa amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna yaqulunani la yushrikuna bi syai'in wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika hum al-fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh, niscaya Allah akan menguasakan mereka di muka bumi sebagaimana Allah telah menguasakan orang-orang yang sebelum mereka, dan niscaya Allah akan mengokohkan bagi mereka agama mereka yang Allah ridha untuk mereka. Dan saya pula Allah akan menjanjikan bagi mereka dan hari setelah rasa patut mereka menjadi amat sungkawa. Mereka beribadah kepada Rabbu. Tidaklah mereka mencukupkan aku dengan sesuatu apapun. Dan barang siapa yang ingkar setelah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. An-Nur ayat yang ke-5. Nah, kalau kita misalnya menyiapkan kelapa maut seperti ayat ini, dengan bujar al-qira'ah kita membacanya di dalam Al-Quran, kita langsung menandunginya apa? Mendapatkan penangkapan dari apa yang dijanjikan oleh Allah. Kalau kita tidak mengerti bahasa Arab, ya tidak akan lewat. Terus, ya. Maka bagi yang ingin memperbaiki agamanya, nah ia tahan di sana al-Arabi, ia harus belajar bahasa Arab. Membukakan pokok Al-Quran. Nah, jadi ini yang dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Apabila mereka mengikuti Al-Quran sebagai kitab Allah dan demikian pula Sunnah, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan mereka. Namun karena disayangkan kesadaran untuk kembali kepada kitab Allah dan Sunnah ini yang sangat rendah di tengah-tengah kaum muslimin pada saat ini di berbagai wilayah Islam. Dan banyak di antara mereka yang takut akan keislamannya sendiri sehingga dia tidak mau bersungguh-sungguh di dalam berislam. Alangkah kagetnya saja. Ya, takut nanti dibilang ekstrem. Takut kalau dia mengamalkan agamanya nanti dibilang radikal. Takut kalau dia mengamalkan agamanya nanti dibilang teroris. Takut kalau dia mengamalkan agamanya dibilang aliran dari keras. Ini semua adalah ketakutan-ketakutan yang membuat kaum ini jauh dari agama. Yang sengaja dimunculkan istilah-istilah ini oleh musuh-musuh Allah dan Rasulnya dalam rangka menjauhkan kaum muslimin dari kitab Allah dan Sunnah. Istilah radikal, istilah ekstrem dalam bahasa Arabnya, atau teruk, atau asyadud, dibilang garis keras, dibilang kesalahan, agar kaum muslimin itu fobi, antipati dengan keislamannya. Tidak bangga dengan keislamannya. Dia lebih bangga kalau dia bisa meniru orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Dibanding kalau dia berhasil mengamalkan sebuah ajaran Islam. Allahu musta'an. Nah. Dan satu lagi yang sering diingatkan oleh para ulama, oleh para du'at di Allah, yang kita dengarkan dari saat-saat kita suatu permasalahan yang mengakibatkan umat Islam ini semakin mundur karena mereka dipaksa mau tidak mau untuk bergelut dengannya, yaitu melaksanakan program demokrasi. Pemikiran demokrasi ini benar-benar mencengkeram dunia Islam pada saat ini, yang itu adalah bukti konkret jauhnya mereka dari kitab Allah dan Sunnah. Bukan hanya sekedar jauh, tapi tidak maunya mereka mengamalkan kitab Allah dan Sunnah. Demokrasi yang digembar-gemborkan sebagai produk yang berhasil membuat kesejahtera negeri-negeri kufar. Padahal produk ini justru melahirkan sekian sengketa, sekian keonaran, sekian keributan, sekian permusuhan, pertikaian, pecah belah dan sebagainya. Penyanyian hak kaum muslimin, pelanggaran kehormatan, demikian pula sampai pada tingkat pertumpahan darah. Subhanallah. Ini yang mereka sebut dengan pesta demokrasi, yang sungguhnya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, apa nama ini nakal mudri ini? Malakum kaifa taqumun, kata Allah dalam Al-Quran. Apakah kami yang menjadikan orang-orang yang pasrah kepada Allah seperti orang-orang yang jahat? Apakah kami akan menjadikan kaum muslimin kaum muslimin? Apakah sama mereka itu? Malakum kaifa taqumun? Bagaimana kalian menghukumi kata Allah? Di dalam demokrasi semuanya sama, yang penting siapa yang memiliki suara terbanyak. Maka orang yang paling jahat di muka bumi ini akan menang dan dibenarkan, diangkat sebagai pemimpin mereka walaupun dia min afjalina, min ajrina, min aktsarina. Karena yang Tuhankan di dalam prinsip demokrasi adalah al-kathra, suara mayoritas. Sehingga suara mayoritas ini adalah bentuk daripada standar benar. Oleh karena itu, jelas ini bertentangan dengan kitabullah wa sunnah. Di dalam sebab, kebenaran itu ditentukan oleh kitabullah wa sunnah. Tidak peduli apakah dia dihukum oleh suara mayoritas atau minoritas. Nah, bahkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah cenderung memuji orang-orang yang mulia di Allah dengan jumlah yang minoritas. Qalilan ma tashkurun, qalilan ma tadhakkarun. Ya, qalilan ma tu'minun, wa qalilun ma tu'minun. Dan ayat-ayat yang senada dengan ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dalam hadis Muawiyah yang muttafaqun alaih, la tazalu qa'imatun min ummati, beliau menyebutkan qa'imah min ummati yang mereka itu qa'imin al-haq. Nah, jumlah mereka tidak banyak, mereka hanya segelintir manusia. Nah, yang lebih aneh lagi bahwa pesta demokrasi ini didukung oleh kaum muslimin dengan segenap daya upaya mereka. Dan diupayakan pula negeri ini untuk diharumkannya golput. Apa alasannya? Alasannya karena kalau seorang tidak menggunakan hak pilih, ini jadi belajar. Sekilas itu. Nah, kalau seorang tidak menggunakan hak pilihnya, berarti dia tidak bertanggung jawab kepada nasib bangsa dan negara. Karena bangsa dan negara ini harus menentukan pemimpin yang menjadi masa depan mereka. Nah, kalau dia tidak bertanggung jawab, tidak mau menjadi pemimpin, bagaimana nasib bangsa ini? Ya, subhanallah, seolah-olah pilihannya cuma itu. Tidak ada pilihan lain. Padahal Allah dan Rasulnya telah menyediakan pilihan yang jauh lebih terbaik. Dan tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan demokrasi. Yang dinyatakan oleh Syekh sebagai haqqun la batilah. Pilihan yang hanya untuk akan kebenaran semata, tidak ada kebatilan di dalamnya. Wa tauhidun la syirkati. Tauhid, tidak ada syirik di dalamnya. Syirkun la kalimati. Kebenaran, kejujuran yang tidak ada dusta di dalamnya. Adzul la jawrohi. Keadilan yang tidak ada aniaya di dalamnya. Yasmahu linnasi matalihahum. Wa yakin dima'ahum. Wa yakubu hukukum. Wa tatmanu lahum bihil izzata wa nufra wa nurka wa tujjat. Yang menjamin bagi manusia kemaslahatan mereka, menjaga darah mereka, memelihara hak mereka, menjamin bagi mereka kemuliaan dan pertolongan, kerajaan serta kepemimpinan. Kenapa mereka tidak mengambil pilihan mengamalkan kitab Allah, sunnah, di dalam perkara memimpin bangsa dan negara mereka ini? Kenapa harus demokrasi? Anta muslim wala anta laysa muslim, lasta muslim. Apakah kau mengucapkan la ilaha illallah wa lalu engkau mengambil hukum yang datang dari adzabillah. Tepat sekali dengan ayat ini. Alam tara ilal ladzina yazhumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahaffu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu asy-syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Tepat sekali ayat ini jatuh pada orang-orang yang seperti ini, siapapun ini. Yang mau dia pimpinan partai, pimpinan organisasi, yayasan, atau pimpinan-pimpinan yang lainnya. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, sementara dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ayat ini kena pada dia. Apakah engkau tidak melihat, wahai Nabi, wahai Rasul, pada orang-orang yang menyangka bahwa mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang diturunkan dari sebelummu. Mereka ini berhukum kepada Tauhud, padahal mereka telah diperintahkan untuk ingkar kepada Tauhud itu. Nah, ini cara berpikir para pemimpin partai-partai Islam. Sedikit ini. Nah, bagaimana dengan orang yang mereka pimpin? Subhanallah. Nah, Allah musta'an. Sudah kemudian lupa keadaan kaum muslimin yang jauh dari keislamannya pada hari ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau seandainya Umar ibn Khattab hidup. Kira-kira yang berusul atau yang berfatwa karena Gautuk ini apa di sini? Kalau yang seperti ini saja, tahu semua. Ya, bagaimana kita ini? Dua orang yang bertiga, satunya ini tidak mau untuk diangkat urusannya kepada Nabi. Ya, lalu mereka datang kepada Umar. Salah satunya menyebutkan bahwa salah satu dari mereka tidak mau diangkat urusannya kepada Nabi. Ya. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada orang ini, akadari benar demikian? Dia menjawab, na'am, tahu. Selesai. Anda bisa bayangkan kalau seandainya Umar ibn Khattab, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya hidup pada hari ini, kira-kira apa yang mereka temui dari keislaman kaum muslimin yang bisa dibanggakan pada hari ini? Nah, makanya disebutkan dalam riwayat mana sebagian sahabat menyatakan, aku tidak kenal dari keislaman kalian pada hari ini kecuali sholat saja. Allahu musta'an. Itu masih mending pada hari ini, banyak yang tidak sholat. Maksud apa? Islam yang mana yang bisa dikenal dari diri ini? Ya, penampilan kayak orang-orang yang tidak pernah mengucapkan dari hari Allah, anak Muhammad Rasulullah. Ya, tidak ada jenggot. Pakaian-pakaian serang jin. Bajunya baju orang, gambarnya gambar orang dasar baru. Ya, pakai anjing, pakai kalung. Ya. Subhanallah. Tapi ya itu aneh. Ditanya apa muslim? Anda muslim? Dia menjawab, ya. Saya muslim. Nah. Kemudian kata beliau, rahimahullah, wa annal wajib 'ala al-muslimin ay yakuna ta'awunuhum ila kitabillah wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ila din al-islam al-maqbul minhuma. Dan bahwasanya yang wajib atas kaum muslimin bahwa mereka berhukum kepada kitabillah dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada al-fiqh Islam. Maksudnya al-fiqh Islam ini yaitu hukum-hukum yang diambil daripada kitab Allah dan sunnah. Al-maqbul minhum yang diambil daripada keduanya. Diwajibkan oleh Allah dan para rasul para ulama yang dipercaya keilmuannya, yang benar-benar ulama, walaupun dia tidak duduk di majelis ulama. Karena duduk di majelis ulama itu bukan status sebagai ulama. Yang namanya ulama adalah orang yang paham, mengerti tentang kitab Allah dan sunnah dengan segala disiplin ilmu yang terkait dengan keduanya. Wala yajuzul 'udul 'an, dan tidak boleh menyimpang daripada di ayat surat ini akuar dengan bentuk apapun juga. Fal yattaqillaha ulatu umuri muslimin, maka hendaklah bertakwa kepada Allah para penguasa urusan-urusan kaum muslimin. Wal yaudu ila al-haq, hendaklah mereka kembali kepada kebenaran ini. Alladzi huwa syar'ullahi 'azza wa jalla, yang merupakan syariat Allah 'azza wa jalla. Al-maqsud min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam, yang diambil dari kitabillah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Nah, makanya jalan yang ditempuh oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu menyadarkan kembali kaum muslimin akan pentingnya mempelajari dan mengamalkan kitabullah dengan at-tasmiyah tarbiyah. Nah, jalan ini lambat, pelan dan terkesan sangat panjang, tetapi hasilnya pasti. Ya, hasilnya pasti. Sebab apabila mereka sabar di atas kita jilau sunnah, maka janji Allah akan datang kepada mereka cepat maupun lambat. Hanya saja tinggal kita menanamkan keyakinan ini kepada kaum muslimin yang besar ataupun yang kecil, yang laki ataupun yang wanita, yang muda ataupun yang masih anak-anak. Kita tanamkan kepada mereka pentingnya berilmu tentang kitab Allah sunnah dan mengamalkan keduanya. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Yahya Al-Mu'allim Al-Yamani rahimahullah, dalam salah satu nasihat beliau, beliau menyebutkan bahwa kemunduran kaum muslimin ada tiga sebab yang membuatnya, tiga sebab yang menghantarkannya. Sebab yang pertama yaitu karena waqtul yaqin, waqtul yaqin bismillah, lemahnya keyakinan terhadap Islam. Yaitu tadi, orang Islam tidak bangga dengan keislaman, orang Islam tidak merasa mulia dengan keislaman, sehingga mereka merasa terkucilkan kalau mereka mengamalkan Islam. Bahkan mereka yang mengamalkan Islam dimusuhi di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin yang juga beragama Islam. Kan aneh sekali mengamalkan Islam tetapi dimusuhi di tengah-tengah kaum muslimin karena dia mengamalkan Islam. Ini ghurbah syadid, keterasingan yang sangat mencekam, lebih dahsyat dibanding keterasingan di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengakui Islam. Keterasingan di tengah-tengah mereka itu hanya lumrah yang biasa dan jelas lama. Tetapi keterasingan jika dimusuhi di tengah-tengah orang-orang yang mengakui muslimin, ini sangat dahsyat. Ini komitmen waktu yang lebih Islam, lemah keyakinan terhadap Islam. Yang kedua, kata beliau, karena iltibasu ma laysa min al-islam bima huwa minhu. Iltibasu ma laysa min al-islam bima huwa minhu, tercampurnya apa yang bukan dari Islam dengan apa yang termasuk dari Islam. telah sama. Apakah ini dari Islam atau tidak? Sehingga banyak dari kalangan muslimin yang meyakini agamanya dengan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Islam. Bahkan Islam berlepas diri daripada. Ya seperti itu saja. Demokrasi. Dan mereka sambut dengan gegap gempita, dengan pesta pora. Ini yang menyambutnya kaum muslimin. Padahal demokrasi itu bukan dari Islam, bahkan Islam berlepas diri daripada. Ini karena tercampurnya apa yang bukan dari Islam dengan apa yang dari Islam. Sehingga mereka tidak melihat lagi secara jelas kebenaran itu tampaknya tadi hadapan mereka. Coba saja, pada hari ini kalau ada orang yang mengingkari demokrasi, di tengah-tengah masyarakat ini sesuatu yang sangat ganjil dan aneh. Bahkan mereka mengingkarinya, bagaimana? Kok demokrasi dinyatakan kufur kepada Allah dan Rasul? Bagaimana itu dinyatakan kekafiran dan mustahil? Tidak nyangkau di kepala. Nah, karena dia menganggap bahwa demokrasi ini demikian baik. Dan ini adalah perkara duniawi dan sebagainya. Dia tidak tahu bahwa dalam prinsip-prinsip demokrasi ini telah membatalkan Islam. Nah, kemudian yang ketiga kata beliau, yaitu Adam al-Amal bil Islam. Adam al-Amal bil Islam. Tidak beramal dengan Islam. Tidak mau berjibaku untuk membumikan Islam. Artinya mewujudkan Islam di dalam kehidupannya. Sehingga walaupun dia beragama Islam, tapi pola hidupnya seperti orang-orang kafir yang tidak kenal Islam. Allah Al-Mustaan. Maka ketiga, sebab ini sangat berpengaruh kepada kemunduran komunikasi. Jadi, setelah kita mendengar misalnya pembantaian komunikasi ini di Tekniknya, di Kashmir, di mana yang baru-baru? Di Palestina, bahkan beberapa waktu yang lalu di negeri kita ini di Ambon, misalnya. Kita tidak terkejut lagi, tidak perlu terkejut lagi. Sebab hal-hal yang membuat diri hati ini sebenarnya sudah menjadi akibat kekeledoran kaum muslimin itu sendiri. Bagaimana mereka akan ditakuti, digani oleh musuh-musuh mereka, sementara mereka sendiri tidak ada yang membedakan antara dia dengan orang-orang kafir kecuali yang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Di berbagai tempat yang kaum muslimin dibatai, coba bedakan antara mereka dengan orang-orang kafir. Apa yang membedakan? Mulai dari penampilan dan riangnya sampai ya urusan-urusan batin mereka. Kecuali hanya dia mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mempercayai Allah dan rasulnya itu saja. Dan sebagian mereka kolak, dan sebagian yang lain tidak kolak. Sebagiannya hampir lama. Wanitanya, ya seperti itu. Kan dia kenaan dia, berpakaian seperti telanjang. Pakaiannya yang dipakainya, tangkapnya itu dipakai oleh para pelaku, ini dipakai oleh orang muslim yang kaum wanita muslimat yang menyatakan sebagai wanita baik dan tanpa pakaian pelaku yang memperlihatkan bisnisnya, yang memperlihatkan kondisi luar badannya dan sebagainya itu pakaian pelaku umumnya. Tapi di kalangan mereka dianggap sebagai wanita yang sopan. Sopan itu seperti itu. Alhamdulillah. Nah, belum lagi yang ada yang pertama. Apa yang membedakan mereka? Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Jadi kalau kita sebagai Palestina, ahli sunnah ditanya apa peran kalian, apa ambil kalian di dalam memecahkan problem umat ini. Sekarang kaum muslimin dibantai di sini, dibantai di sana. Apa ambil kalian? Ya, gampang jawab. Alhamdulillah, kami dari dulu sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum kejadian itu terjadi. Kenapa itu? Kami dengan segala apa yang kami mampu terus berupaya bagaimana tempat ini kembali kita bawa untuk mengamalkan agama Allah ini. Tidak ada solusi yang lain. Mereka seperti itu karena oleh orang-orang kami dikarenakan mereka sendiri tidak mau mengamalkan agama Allah. Itu yang membuat kerendahan dan kehinaan pada mereka. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bila ada banyak kebunyina wa abdu adna wa wakaf وَرَضِيكُمْ إِذْبَرْ صَلَّقَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ظُلَّةً لَا يَنْزِيكُمْ عَمْدُ حَتَّى تَلْجِيَمُمْ. Jadi, kalau kalian sudah riba dengan jual beli yang riba, riba pula dengan peternakan, pertanian, lalu kalian tinggalkan berjuang di jalan Allah, Allah wajarkan atas kalian kerendahan, kehinaan yang Allah tidak akan pernah cabut sampai kalian kembali kepada apa solusi? Harus dulu ila si, kembali kepada agama itu sendiri. Yeah. Nah, kemudian sedikit pula sabdanya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, di mana beliau menyatakan tada alaikumul umat bersama tada akil akal berilah rohaniha, bahwa umat umat ini akan menghubungi kalian sebagaimana para pemakan akan menghubungi tempat makanannya. Kemudian beliau ditanya oleh Sohar, ya Rasulullah, anikil dari sang yaum majlis, apakah karena jumlah kami sedikit pada waktu itu? Beliau menjawab, bila walakin nakum. Bahkan beliau menyatakan, bala antum kecil, walakin nakum, putra-putra-putra istri. Kata beliau, bahkan jumlah kalian banyak. Tapi kata beliau, walakin nakum putra-putra istri. Buka itu adalah barang-barang tampak yang dibawa oleh air banjir. Ya. Itu disebut dengan buka. Ya, di sana ada bangkai anjing, bangkai kucing, ya, rongsokan-rongsokan bekas rumah utuh, ya macam-macam di dalamnya. Nah, seperti itu kalian, katanya. Akan tetapi kalian adalah seperti sampah yang dibawa air banjir. Kemudian kata beliau, walayakzi'annallahu min quludi aduwikum ar-rabba walayakzi'annallahu fi qulubikum al-wahn. Dan saya Allah Jalla wa'ala akan mencabut dari hati musuh-musuh kalian rasa takut terhadap kalian, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian rasa lemah. Kemudian mereka bertanya, walayakzi'annallahu, apa itu kelemahannya wahai Rasulullah? Beliau menjawab, putus dunia wa marabiyahu al-maun, cinta dunia dan takut mati. Orang kalau sudah lupa sama agama, jarang ingat akan kematian, dia akan putus dunia wa marabiyahu al-maun. Nah, cinta dunia dan takut mati. Oleh karena itu sudah menjadi sunnatullah. Kalau mereka meninggalkan agama ini, pasti akan terjadi apa yang telah menimpa umat-umat sebelum mereka. Mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Allah Al-Musta'an. Nah, maka pertolongan yang dilakukan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan menyebarkan dakwah kepada kita bila kepada sunnah ini jauh lebih baik dari bantuan-bantuan yang hanya bersifat fisik. Ya, bantuan kesehatan, bantuan dana, bantuan ini, bantuan itu. Itu sementara, solusi sementara, ya, atau mungkin perundingan-perundingan, perdamaian-perdamaian, pendekatan-pendekatan diplomasi, itu hanya sementara. Solusi yang paling tepat yang akan membawa kelanggengan serta kemuliaan kaum muslimin untuk masa-masa yang jauh ke depan adalah kembali kepada agama. Tidak ada lain. Tidak ada lain. Nah. Kemudian kata beliau, wa inna la amrata ilayhi hiya qolatu wa tarkuhu huwa al-fasad. Kembali kepada agama itu adalah qolat, merupakan kebaikan. Wa tarkuhu huwa al-fasad, dan meninggalkannya adalah kerusakan. Wa qad qallahu 'alal munafiqin, Allah telah memberitakan tentang orang-orang munafik. Ya Allah, Ulaikal munafiqina yasudduna 'anka sududan. Apabila dinyatakan kepada mereka, marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul-Nya. Engkau melihat orang-orang munafik itu, mereka memalingkan dari engkau dengan sebenar-benarnya. Maksudnya, yaqulun wa yatawallawna al-kafirina al-haq, mereka berpaling, mereka membalik dalam keadaan lari daripada kebenaran itu. Mustahina lil-batil, dalam keadaan sangat antusias kepada al-batil. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sampai. Wallahu a'lam bishawab. Wa bihi nasta'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.